Jadi saudara, kebaktian yang kedua ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik di sana ya. Nilai sebuah kehidupan. Jadi kebaktian yang pertama tadi kita bagi yang mendengar ikut hadir. Kita secara khusus memikirkan mengenai ketidakberdosaan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita juga ada kesempatan tanya jawab dan sebagainya. Itu suatu kebaktian yang cukup unik. Dan bagian yang kedua ini adalah nilai sebuah kehidupan. Saya ingin mengajak saudara membaca satu bagian dari Lukas pasal yang ke-10. Jadi di dalam Lukas pasal yang ke-10, saudara ada peristiwa di mana Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan. Orang Samaria yang murah hati. Ayatnya yang ke-25 atau apa ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Motivasinya jelek ya. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Maka jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar dan perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan apakah itu sesamaku manusia?" Maka jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Lalu kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Dan ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi. Itu turunan imam-imam ini ya. Datang ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Dan sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dan kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatinya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Yesus mengatakan seperti ini, "Siapakah di antara ketiga orang ini, imam, orang Lewi dan Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang jatuh yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, orang yang tidak mau menyebut namanya ya, tidak mau menyebut sukunya. Dia menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, berbuatlah demikian." Saudara, topik ini merupakan topik yang penting ya. nilai sebuah kehidupan. Sebetulnya nilainya itu di mana kehidupan itu? Ya? Saya melihat tayangan daripada Olimpiade. Dan setiap kali saya melihat orang yang mendapat medali emas gitu ya. Lalu national anthem itu dinyanyikan. Orang itu mengucurkan air mata. Bangga sekali. Sukses luar biasa. Seluruh hidupnya untuk olahraga. Pertanyaan kita, nilai sebuah kehidupan. Dunia memberi nilai. Apa benar? Ya kan? Sampai orang tua pun mencita-citakan anaknya menjadi pemain olahraga. Dari kecil dilatih menjadi pemain sepak bola, pemain basketball, pemain apa, pemain apa. Bagi mereka, nilai kehidupannya itu adalah applause, kebanggaan. Waduh, masa saudara-saudara punya nilai seperti itu? Paulus mengatakan dengan jelas sekali bahwa berolahraga itu baik tetapi gunanya sedikit. Dibandingkan dengan ibadat, waduh, tidak berharga itu. Nah, saudara mesti hati-hati. Nilai dari kehidupan selalu ditentukan how much time, energy, focus, what is in your mind. Nah, dalam Alkitab dikatakan di mana hartamu, disitulah hatimu. Nah, orang itu yang pagi, siang, malam terus bekerja, menganggap nilai kehidupan itu adalah kumpulkan harta. Yang di dalam Alkitab dikatakan itu perumpamaan mengenai orang kaya yang disebut bodoh. Padahal orang ini pintar sekali, saudara. Oleh karena orang kaya ini mengumpulkan harta sampai jadi kaya sekali. Dan kemudian itu melihat masa depan itu diisi dengan banyak kenikmatan. Jiwanya yang hedonistik itu. Ini kan semua yang kalian-kalian dan seluruh dunia ini cari. Tetapi Alkitab dan Tuhan menilai goblok. Bodoh sekali kamu. Padahal orang ini merekayasakan sampai apa? Membuat tambahan daripada saat itu gudang-gudang gitu ya. Aku akan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya. Lalu will tell to my own soul. Mengatakan kepada jiwaku sendiri. Mari bersukacitalah. Nikmatilah hidup ini. Allah mengatakan kamu goblok. Malam ini aku akan ambil nyawamu. Untuk apa semuanya ini? Jadi menilai hidup ini nilai hidup dari apa? Tetapi itu yang dunia. Selalu orang tua terus cekokin anaknya. Itu terus. Kamu mesti punya nilai seperti ini. Kamu udah begini, udah berhasil sesuai dengan standar dunia ini. Kamu failure. Kamu kegagalan. Gitu. Sehingga anak-anak itu juga begitu pikirannya. Jadi bicara mengenai nilai sebuah kehidupan. Wah, kita sekarang tanya, berdasarkan siapa? Kalau you tanya orang di luar sono, semua orang di luar sono, gitu ya. Yang tidak kenal Alkitab, tidak kenal firman Tuhan, pasti mereka mempunyai value system yang keliru. Saudara, pada saat kita itu sudah menua saja. Saya sekarang sudah 66 tahun usianya. Saya kadang-kadang masih heran ada orang seusia saya kok ambisinya masih besar. Saya heran sekali. Kenapa? Ngapain? Saya kadang-kadang kalau dikasih uang itu bingung. Untuk apa? Udah kenapa kebutuhan saya sudah tercukupi? Untuk apa? Dikasih uang lagi untuk apa? Oleh karena apa? Untuk apa uang itu? Ya, barangkali kalau saya sakit supaya tidak ngemis orang. Saya simpan untuk kalau berobat tidak sampai ngemis orang. Tapi anak saya sudah grown up, sudah independen, untuk apa? Ya dibagi-bagikan aja orang. Saya sampai bingung kalau ada orang masih terus terjebak kepada pikiran. Nilai itu uang, nilai itu prestasi, nilai itu waduh, bikin cabang sana sini. Saya bingung gitu. Sebetulnya apa yang dicari dia itu? Oleh karena apa yang Tuhan justru percayakan, seringkali kita itu abaikan. Jadi yang dinilai oleh Tuhan itu ternyata beda sekali ya. Tuhan menilai akan diri kita yang sejati ini. Apa ini? Roh kita. Sehingga untuk roh yang mempunyai nilai yang kekal itu, Kristus harus mati untuk kamu. Dia menolong supaya saudara dan saya jangan sampai binasa. Nah untuk roh. Nah roh saudara dan saya inilah yang punya nilai kekal. Apa saudara pelihara? Roh itu bagian daripada diri kita yang paling kita tidak kenal. Saudara. Aneh ya? Roh saya adalah saya yang sesungguhnya. Tubuh dan jiwa saya ini cuma apa? Cuma kostum. Terus berubah. Kostum itu menjadi tua. Pada masa saya usia nanti 8-90 tahun. Waduh, otak saya aja sudah saya tidak bisa pakai dengan baik ini. Kostum ini terpaksa akan mulai lapuk dan terbuang. Tetapi roh saya itu eternal. Tidak pernah menjadi tua. Tidak ada roh anak, tidak ada roh orang tua, tidak ada roh laki, tidak ada roh perempuan, tidak ada roh suami, tidak ada roh istri. Oh aneh sekali saudara-saudara. Masa saudara tidak percaya? Itu yang ada pada dirimu sesungguhnya. Yang kelihatan sekarang ini saudara pakai topeng semua dengan saya. Sedang memakai topeng. Lihat ini yang saudara dandanin setiap hari. Padahal dalam Matius pasal 22 itu seorang saduki tanya Yesus. Tuhan ada orang suaminya meninggal. Lalu menurut hukum Musa kan dia menikah lagi boleh kan? Tapi menikah lagi. Tapi menikah lagi. Menikah lagi. Menikah lagi. Menikah lagi. Sampai 7 kali menikah semuanya sah sesuai dengan hukum Allah. Lalu mereka tanya, Tuhan lalu suaminya di surga yang mana ya? Bagus sekali pertanyaan itu. Yesus jawabnya apa? Kamu itu sesat. Kamu udah ngerti. Di surga gak ada suami istri, gak ada lagi perempuan. Rohmu itu sexless. Tidak ada orang tua dan tidak ada anak. Tidak ada roh tua, roh anak. Tidak ada itu. Oleh karena itu hanya kostum yang kita pakai. Nah kita, apa saudara memahami? Sehingga untuk kepentingan roh inilah. Kristus mati di atas kayu salib untuk kita. Nah apa saudara pelihara? Sampai roh ini bisa dituntun Roh Kudus. Sehingga dia itu mulai punya kekuatan. Memakai otak untuk berpikir kebenaran. Memakai feeling untuk merasakan kebenaran. Memakai kekuatan otot ini untuk bekerja demi kebenaran. Memakai tingkah laku. Semuanya cuma alat-alat saja yang dipakai. Tapi apa roh ini dihargai? Nah sekarang pertanyaannya, pada saat menghargai roh itu wujudnya seperti apa? Ini pertanyaan kan muncul seperti itu. Wujudnya seperti apa? Saudara, kalau kita itu menghargai, kita akan tahu bahwa sebetulnya tidak ada masa yang kita bisa abaikan. Pada masa sakit sekalipun. Pada masa kita itu kena cancer dan tidak bisa apa-apa. Tubuh tidak bisa apa-apa. Menderita sekali. Tetapi potensi itu tetap ada. Saudara mesti menolong supaya nilai kehidupan dari si orang yang kena cancer ini hidup. Nilai kehidupannya hidup. Sehingga dia tidak melihat hidup ini depresif. Sehingga dia tidak melihat hidup itu hopeless. Sehingga dia tidak kasihan sama awaknya sendiri. Sehingga dia mengisi waktu ini. yang Paulus katakan, time is evil. Hidup ini, waktu ini jahat. You mesti menolong roh itu untuk menggapai waktu yang nilainya abadi. Waktu ini adalah kronos. Ada menit, ada detik, ada jam, ada hari. Itu jahat. Oleh karena apa? Kita berinteraksi dengan dunia yang sudah rusak dan diri kita sudah rusak. Nah, kamu harus menggapai, merebut. Meskipun itu hanya semenit, satu jam. Yang menjadi kronos dijadikan kairos. Makanya, kepada seorang yang sakit, sudah cancer, sudah sekar, sudah dying, sudah tidak bisa apa-apa. You mesti berjuang. Sampai apa? Dia memakai waktu entah 5 menit, 10 menit to glorify God. Karena apa? Nilainya di situ. Makanya orang Kristen tidak boleh kalau sampai cuma membesuk orang, cuma begitu aja. Hanya doa, asal doa kayak gitu aja. Tidak bisa. Kita mesti siap dalam peperangan rohani ini. Sehingga pada saat membesuk orang yang kena cancer, saudara perlu doa dan puasa barangkali 3 hari sebelumnya. Ya, kenapa? Peperangan rohani. Supaya ngapain pada saat ketemu orang yang cancer, yang sudah dying, sekarat, sakit luar biasa ini. Dia ditolong rohnya itu hidup. Sehingga dia itu menggapai nilai yang Tuhan sediakan. Meskipun itu hanya 5 menit. He may glorify God. Nah itu nilainya ada di sana. Jadi menjadi perjuangan seperti itu. Jadi saudara, kalau kita memahami akan nilai-nilai hidup ini. Memang kaitannya ya dengan ajaran mengenai Tuhan, mengenai siapa sebetulnya sesamamu manusia. Ini salah satu aspek yang penting ya. Jadi di dalam perbicaraan mengenai siapa sesamamu manusia, itu nanti adalah sikap kita terhadap sesama. Bagaimana sikap kita terhadap sesama? Termasuk terhadap anak, termasuk pada suami, termasuk pada istri. Semuanya harus kita itu ambil dari perspektif iman Kristen. Jadi jangan suami istri itu lalu berpikir, rugi aku. Kenapa menikah dengan suami, maaf ya, brengsek seperti ini, main perempuan terus. Ngapain saya harus melayani dia? Kenapa saya harus merawat orang seperti ini? Loh, saudara harus dia. Nilai hidup ini apa? Mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah cerita di sini. Di Surabaya itu ada satu ibu-ibu, anaknya 3. Saya kenal karena keluarganya saya kenal. Dia kebetulan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak baik, saudara. Pada masa si perempuan ini hamil, tua, dia menjumpai suaminya itu, maaf ini, hubungan seks dengan pembantu rumah tangganya. Di mana? Di rumah. Waduh, si perempuan ini tidak tahan. Dia marah luar biasa, maaf kata-katanya dia, kamu laki-laki brengsek. Pergi sana. Karena ini rumah ini pemberian orang tua dari si perempuan. Laki-laki itu masih berani bertolak pinggang. Saya. Lu berani ngomong gitu sama gue. Suatu hari kelak kamu akan ngemis-ngemis minta aku kembali. Tidak akan. Betul. Akhirnya pergi laki-laki itu. Bawa koper, tasnya pergi. Beberapa hari kemudian dia tahu, oh laki-laki itu sekarang tinggal sama seorang janda. Janda muda. 1 tahun, 2 tahun, tidak peduli. Sampai 12 tahun selesai. Sekarang anak yang dikandung sudah lahir, sudah gede. Pada suatu hari dengar laki-laki kena stroke. Itu wanita itu tidak mau ngopenin dia, saudara. Terpaksa laki-laki itu kembali ke rumah mamanya yang miskin sekali. Waduh, tidak tahan di sana. Suatu hari telepon kepada bekas istrinya. Dia ini yang saya kenalin. Mau kembali. Lalu istri itu ngomong sama saya di kebaktian ini. Pak Yaakob gimana saya? Saya mengatakan ya saya enggak tahu. Cuma saya ingin tahu satu hal. Menurut kamu kira-kira Tuhan Yesus maunya apa? Waduh, Pak Yaakob jangan ngomong Tuhan Yesus dong. Loh, kalau enggak ngomong Tuhan Yesus saya ngomong siapa? Kira-kira Tuhan Yesus maunya apa? Dia tertunduk dan mengatakan, ya kalau Tuhan yang maunya pasti saya memaafkan dia. Terserah. You mau nurut dia apa enggak? Wanita ini hebat. Dilukai seperti itu. Dan dia mengatakan, aku muak lihat suamiku itu. Tapi terpaksa jemput suaminya. Diopenin. 1 tahun kemudian si laki-laki ini minta dibaptis. Nilai itu. Yang bagi wanita ini, bagi orang dunia itu goblok ini orang. Rugi. Apa untungnya? Bahkan wanita ini sendiri ngomong. Sekarang dalam keadaan sudah jadi rongsokan, dia minta diambil. Istilahnya dia. Tapi itu yang Tuhan mau. Nilai hidup ini. Jiwanya sudah brengsek. Pikirannya juga kotor lagi-lagi. Tapi masih punya nilai hidup yang perlu diselamatkan. Sehingga wanita itu rela dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkannya. Masa saudara tidak mengerti nilai hidup ini? Saudara, kadang-kadang saya merasa iri ya. Kalau melihat ada orang-orang non-Kristen itu dipakai Tuhan. Misalnya saja saya ingat di satu tayangan TV itu. Ada wawancara kepada seorang bankir. Namanya Pak Eko Pramono Suyatno. Jawa. Saya mendengarkan talk show itu, saya terharu sekali. Karena Pak Pramono ini usianya sudah 60, sekarang 62 tahun. Ya kan? Pada saat usia 60 itu. 25 tahun sebelumnya, istrinya itu tiba-tiba lumpuh kakinya. Diobatin kesana kemari, gak sembuh-sembuh, lumpuhnya makin naik. Sampai akhirnya lidahnya pun lumpuh, gak bisa ngomong dia. Yang dilakukan oleh Pak Pramono ini setiap hari pagi-pagi bangun, dicuci badannya, sikatin giginya, disisirin, ganti baju, kadang-kadang cebokin karena belepotan. Lalu digendong, didudukkan di kursi, di muka TV. Lalu panggil suster untuk merawat dia. Dia pergi kerja. Nah, jam 12, teng, dia selalu datang sini, nyuapin istrinya. Meskipun ada suster, dia maunya dia. Lalu nanti sore jam 6, setengah 6, dia pulang lagi. Mandiin istrinya, nyuci badannya, ya kan, nyuapin lagi. Berapa lama? 25 tahun. Hebat sekali. 4 anaknya sudah grown up, sudah menikah. Mereka berempat pada suatu hari rembukan ngomong sama bapaknya. Pak, sudah cukup lama bapak itu merawat ibu. Izinkan kami yang merawat. Bahkan kami izinkan bapak itu menikah lagi. Mumpung bapak masih kuat. Dan saya percaya ibu itu pasti juga tidak keberatan. Anak-anak ngomong seperti itu. Pak Pramono sambil menangis ngomong apa? Dulu saya menikah sama mamamu ini. Berjanji sehidup semati. Masa pada masa dia sakit, aku tinggalkan dan enak-enak sendiri. Saya kaget. Dia orang Muslim. Dia mengerti nilai hidup ini. Sehingga tunjukkan kesetiaan. Rela dia bayar harga. Saya bertanya dalam hati saya. Aduh. Orang Muslim kok bisa ini? Saya terpaksa mulai gali-gali Alkitab, saudara. Kekuatannya dari mana? Dalam 1 Korintus pasal 13 itu firman Tuhan mengatakan, ada orang-orang yang lahir, dibesarkan, kemudian menjadi baik sekali. Saking baiknya, sehingga dia rela, mereka itu rela mati dibakar untuk orang yang dicintai. Ada, Paulus mengatakan begitu. Tapi jikalau mereka melakukan itu tanpa kasih Allah dalam Kristus, meskipun mengerti nilai hidup ini, Tapi melakukannya tanpa kasih Allah dalam Kristus. Perbuatannya itu di mata Allah cuma gema dari gong yang berbunyi. Genta gemerincingan. Itu cuma merupakan suatu gejala alam yang mengagumkan. Sama seperti Phelps yang menjadi juara berenang dunia itu. Membuat orang kagum. Tapi gejala alam saja yang mengagumkan. Yang ngomong apa? Alkitab. Bahkan ada orang begitu baik sampai rela memberikan semua harta bendanya untuk fakir miskin. Tetapi kalau kebaikan itu dia lakukan bukan oleh karena kasih Allah dalam Kristus. Perbuatannya itu cuma genta gemerincingan. Bukannya sinis ini. Tapi ini yang dikatakan dalam Alkitab. Jikalau sampai kita salah mengerti bahwa kita hanya bisa melakukan kebaikan, bisa menangkap nilai daripada kehidupan ini. Tanpa pertolongan dari Allah. Tidak ada gunanya Kristus mati di atas kayu salib. Jadi antara orang yang lahir dari keluarga yang kurang baik. Dengan orang yang lahir dari keluarga baik. Saudara jangan salah mengerti oleh karena apa. Kalau kita mau bicara mengenai bagaimana mengasihi sesama, bagaimana mengasihi tetangga. Waduh, ada orang yang lahir dari keluarga kurang baik. Akhirnya apa? Menjadi pribadi paranoid. Waduh, kan beda sekali pribadi terus curiga sama orang, gak bisa percaya orang. Ada pribadi yang sisoid, yang tidak butuh orang. Terus menerus di muka komputer atau di muka TV. Gak mau diajak ngomong ini orang. Hidup seperti kermit. Oleh karena apa? Gak butuh orang. Ada pribadi antisosial, ada pribadi psikopatik. Lalu bagaimana ini? Orang-orang ini dari lahir dia menjadi korban. Sehingga akhirnya setelah menjadi dewasa, mendengar kata-kata dari Tuhan, kasihlah sama manusia. Dia butuh aja enggak. Dia pengen dekat sama orang aja enggak. Apalagi pengen berbuat baik, jiwanya enggak punya keinginan berbuat baik. Lalu ya apa? Pertanyaan kita ya apa? Masa Tuhan itu? Untuk orang seperti ini semua masuk neraka? Enggak. Baik yang penuh dengan kelemahan jiwa seperti tadi, maupun yang begitu mulia seperti orang-orang yang punya jiwanya hebat. Di mata Tuhan sama saja. You hanya bisa melakukan kebaikan yang dinilai Tuhan. Jikalau ada anugerah Tuhan. Pertanyaan, bagaimana sudah tahu kalau sudah terima anugerah Tuhan? Tadi pagi kita bicara mengenai satu masalah. Bagaimana kamu tahu kalau kamu itu kenal Kristus? Saya tidak akan ulangin. Kalau mau dengar ya nanti dengar kasetnya. Tetapi sekarang bagaimana kamu tahu kalau kamu terima anugerah Tuhan? Saudara pasca yang lalu itu seorang mahasiswa saya tanya saya satu hal. Sebenarnya sharing baik sekali. Dia tanya begini, Pak, saya lahir dari keluarga Kristen. Saya sekarang itu 1 tahun lagi sudah menjadi pendeta. Tapi kalau jujur Pak, ini omong-omong di office. Saya kalau ikut perjamuan kudus itu saya gak ngerti Pak. Sebetulnya gunanya apa sih makan roti, minum anggur. Saya bisa menjelaskan. Tapi efeknya untuk saya itu apa? Apa saya harus membuat hati saya terharu-haru begitu? Sampai nangis-nangis, oh, gimana sih? Saya gak mengerti. Apa gunanya? Dengan tersenyum itu saya katakan kepadanya. Bagaimana kalau kita buka Alkitab? 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagian terakhir cerita apa? Kebangkitan. Nah, lalu kamu temukan apa? Yesus bangkit dari kematian. Setelah itu, murid-murid bersuka cita. Ya, ketemu Yesus yang bangkit. Betul? Betul. Ada perubahan enggak? Dia bingung. Ya ada. Apa perubahannya? Tidak ada perubahan, saya mengatakan. Yuk jangan salah mengerti. Yesus sudah bangkit kematian. Kamu percaya, kamu bertemu dengan dia, kamu suka cita. Tidak ada perubahan. Mereka kalau kebaktian masih di rumah terkunci. Takut. Kadang-kadang kebaktian di katakombe. Katakombe itu artinya di apa? Kuburan di bawah tanah. Dulu kuburan itu ada gua-gua di bawah tanah. Jadi tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ada. Apa? Coba. Tidak bisa jawab dia. Kamu kalau baca Alkitab itu jangan mandek, saya mengatakan. Baca terus. Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca apa? Kisah Rasul-Rasul. pasal 1, pasal 2. Baca apa? Hari Raya Pentakosta. Apa itu? Turunnya Roh Kudus. Ya, apa itu? Saya tanya. Gak bisa jawab. Kamu sudah tingkat terakhir masih kayak gini, saya mengatakan. You gak mengerti ya? Hari Raya Pentakosta itu artinya Roh Kudus dicurahkan, sejak itu semua murid berubah. Apa itu? You mengerti? Jadi Roh Kudus, Roh Allah, semua karya Allah dalam Kristus, kematian, kebangkitan sama Roh Kudus, tangkap, masukkan, dibelesekan di dalam tubuhmu masing-masing. Mau apa maksudnya? Dimasukkan. Agustinus mengatakan kalimat ini, implanted, ditanamkan. Supaya kematian, kebangkitan Kristus menjadi bagianku. Tapi, kalau kata implanted, Martin Luther tidak setuju. Kalau implanted, dengan sendirinya dosa hilang dong. Tidak boleh implanted. Luther mengatakan imputed. Imputed itu artinya dipertalikan. Berarti Roh Kudus membuat kematian kebangkitan Kristus masuk di dalam tubuh kita, orang percaya. Tetapi berbarengan dengan natur dosa ini. Makanya Luther mengatakan kalimat ini. Ini dalam bahasa Latin. Semper iustus et peccator. Kamu itu semper. Terus menerus. Iustus. Orang yang sudah diselamatkan. Tetapi juga peccator. Orang berdosa yang tidak pernah berhenti berbuat dosa. Luar biasa ya. Luther ini hebat sekali, saudara. Jadi kematian kebangkitan Kristus sama Roh Kudus masukkan dalam tubuh kita berbarengan dengan natur dosa yang masih belum keluar. Nah, inilah yang Paulus kemudian ngomong dalam Filipi pasal 2. So, you have to work out. Nah, ini kerjakan. Yang sudah di dalam itu jangan kamu pendam. Jangan seperti memasang pelita, taruh di bawah gantang. Kamu buka, keluarkan, work out. Nah, saudara, jadi apa itu maksudnya? Beberapa waktu yang lalu itu ada seorang wanita. Dia usianya baru 50 tahun, saudara. Dia pergi ke kamar mandi itu kepleset. Wah, keplesetnya bukan main, saudara. Akhirnya hipnya ini tulang pinggulnya patah dua-duanya. Waduh, sakitnya bukan main. Dia terkapar di sana, enggak bisa bangun. Sama pembantunya, anaknya dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Waduh, retak, ada yang remuk di sini. Akhirnya terpaksa diganti dengan metal. Jadi diikat kenceng-kenceng itu, disuruh tiduran. Iya, dokter ngomong. Kira-kira 2-3 minggu lagi ya mungkin bisa nyambung. Jangan gerak-gerak sampai 1 bulan. Setelah diperiksa sama dokter di roncen itu dokter senang. Waduh, bu, kamu sudah sembuh. Betul ini sambungannya sudah bagus, otot-ototnya sudah nyambung semua. Jadi kamu sudah sembuh. Jadi besok belajar jalan ya. Ya. Benar, saudara. Besok pagi-pagi dia dibantu dua suster pegangan begitu. Sudah 1 bulan tidak turun dari ranjang ini. Turun kakinya. Begitu nginjak tanah kaget dia. Waduh, sakitnya bukan main. Sampai waduh keluar keringat dingin sampai udah karu-karuan. Dia gemetaran badannya sampai teriak-teriak seperti sapi yang disembelih itu. Wah, pakinya dia tidak tahan, dia naik ke tempat tidur. Tidak mau. Dibujuk-bujuk sama suster tetap gak mau. Sakit. Ya sudah. Sore hari dokternya datang tanya sama suster. Ya apa? Ibu sana itu sudah belajar jalan belum? Ya itu. Katanya sakit. Oh gitu ya. Dia datang deketin ibu-ibu. Ibu. Ini terserah ibu sendiri loh. Pokoknya kalau gak mau belajar jalan. Sampai mati bu. Selama-lamanya ibu tiduran. Ditinggal pergi, saya terserah ibu aja. Mikir dia, waduh, aku tiduran terus kayak gini gimana? Akhirnya besok ngambil suster dua pegangan lagi. Wah, dia coba lagi luar biasa sakitnya saudara. Hari kedua sakit sekali masuk suami, gemetaran enggak karu-karuan. Hari ketiga, hari keempat mulai kurang sakitnya. Hari kelima, keenam dia sudah dipakai krek. Sakit masian, senut-senut enggak karu-karuan, tapi pakai krek. Sekarang dia sudah kemana-mana. Sudah jalan seperti tidak ada apa-apa. Itu yang Paulus lihat. Kamu sudah diselamatkan. Dia mengerti artinya apa? Bukan cuma aku mengakui Yesus. No, you jangan salah mengerti. Ini masalah imputed. Roh Kudus memasukkan kuasa kebangkitan Kristus ini dalam tubuh kita. You mesti bekal kerjakan. Nah, sehingga tubuh kita tidak menjadi penghambat, kita bisa mengasihi orang lain. Nah, inilah. Bahkan mereka yang impossible. Makanya saya tadi mengambil dari Lukas pasal 10, saudara. Sebetulnya intinya apa perumpamaan Samaria ini? Orang Samaria ini, Samaria itu siapa sih? Samaria itu, dalam dua raja-raja, itu pada masa pemerintahan Raja Sargon dari Assyria. Seluruh Israel utara 10 itu diangkut ke Assyria. Lalu dia apa? Dipaksa dikawinkan dengan orang-orang Assyria. Sehingga lahir ngapain? Suku baru, Samaria. Ini orang Israel tidak mau mengakui saudara dua suku ini. Menganggap ini itu orang campuran ini. Begitu. Sudah begitu mereka membangunkan tempel untuk menyembah Tuhan. Ternyata itu pada masa pemberontakan Makabius. Tempelnya itu di Gerishim itu dipakai untuk apa? Menyembah dewa Zeus. Dan saudara kalau ingat cerita Esra Nehemia, you baca Esra Nehemia. Israel 2 itu dari Babilonia kembali mau mendirikan apa? Mendirikan benteng, mendirikan tembok, mendirikan apa? Bait Allah. Dihambat oleh siapa? Sanbalat siapa? You tahu siapa mereka? Orang Samaria. Sanbalat ini tokoh Samaria yang mengawinkan anaknya dengan anak imam besar. Saudara. Sampai Nehemia marah sekali dan dipisahkan pernikahan seperti ini. Ya. Dan tahun 52, itu ketika pilgrimage orang-orang Yahudi dari Israel Selatan sedang dalam perjalanan ziarah. Dibunuhin oleh orang Samaria. You bisa membayangkan hubungan seperti apa. Ini orang Samaria bukan orang yang sembarangan jelek. Sudah macam-macam historinya kurang baik. Tuhan Yesus sudah mengambil itu sebagai satu contoh. Ya, you mau tahu siapa sesamamu manusia? Nah, sama seperti orang Samaria. Jadi berarti kita ini dipanggil dengan kuasa ilahi untuk ngapain? Untuk menyalurkan makna hidup ini, membangkitkan makna hidup ini. Kepada bahkan orang yang memusuhi kita, menjadi musuh kita, yang punya prejudis terhadap kita. Iya. Itulah yang sebetulnya Tuhan mau. Dalam Matius pasal 5 dikatakan apa gunanya kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi engkau. Karena apa? Orang yang tidak mengenal Allah melakukan yang sama. Cuma sekarang saudara di gereja-gereja seluruh dunia dan seluruh Indonesia ini. Saya tidak pernah melihat lagi hamba Tuhan yang mengajarkan, yang besar-besar itu ya. Mengajarkan ajaran Kristiani. Yang diajarkan adalah, saya ini harus menjelaskan kepada jemaat, supaya jemaat itu jangan ketularan sampai kepada orang-orang itu. Waduh, siapa itu? Waduh, saya bingung. Gitu. 3 minggu yang lalu, saya diundang menjadi pembicara dari satu konferensi terbesar di Indonesia. Apa itu? Charismatic. Kenapa terbesar? Yang diundang itu 24 pembicara. Dari seluruh dunia. Orang reform cuma saya yang diundang. Yang lain tidak ada. Siapa yang mengadakan? Gereja Betani Indonesia yang dingin den di Surabaya. Gereja itu punya 4 cabang. Gereja yang besar itu anggotanya berapa? 110 ribu. Ini enggak percaya ya? Itu punya cabang di Manyar, raja anaknya perempuan Hana itu. 7 kali kebaktian, Setiap kali kebaktian berapa? 3.500. Kali 7 berapa? Ini ketika saya pimpin kebaktian di Nginden itu, gerejanya Alek Abraham ini. Yang hadir ikut konferensi 10.000, hampir 11.000. Saya melihat lautan manusia yang sedang menyanyi angkat tangan seperti ini. Saya pikir karisma itu gedebukan, enggak karukan. Enggak. Lagunya menyentuh. Sampai ketika mereka menyanyi, terus menyanyi, angkat di atas. Alek itu mendekati saya sampai ngomong seperti ini. Pak Yakob, maaf. Mereka belum selesai memuji Tuhan. Izinkan mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengatakan, angkatlah jiwamu. Jangan nyanyi untuk dirimu. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Terus sampai bercucuran air mata. Saya pikir, waduh. Siapa sebetulnya karismatik ini? Ini pikiran saya muncul. Saya bukan karismatik. Saya orang reform. Tapi siapa karismatik? You mesti membedakan antara orang yang gak ngerti, kurang ngerti, salah ngerti. Dengan sesat. Beda sekali dong. Gak ngerti, kurang ngerti, salah ngerti. Wah, siapa saja. Kita juga gitu, orang lain begitu, orang karismatik, orang katolik, orang banyaknya begitu. Termasuk John Wesley. Kalau saya harus memeriksa akan teologi John Wesley, saya bisa menemukan lebih dari 10 poin yang saya tidak setuju, yang saya anggap dia salah mengerti, kurang mengerti. Tapi, dia bagi saya saudara seiman. Kenapa? Oleh karena core belief-nya sama. Dia masih percaya kitab firman Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Tapi saya tidak boleh mengatakan itu kepada orang Mormon, orang Yehovah Witness. Tapi, orang Katolik, orang karismatik. Saya melihat seperti ini. Saya kadang-kadang suka pikir, kenapa sih kita memusuhi mereka ini? Kenapa? Ini pendeta besar, saya tidak memuji-puji. Banyak anehnya, saudara. Dan saya itu sudah berkali-kali khotbah di daerah sana. Saya sering kali nyikat, karena saya kalau khotbah kan belak-belakan. Habis saya khotbah 3 kali. Pendeta itu pegang tangan saya dan ngomong apa? Pak Yakub, datang dong setiap bulan sekali. Jemaat saya ini ditata, diberi pengertian teologi. Ini dari seorang hamba Tuhan yang anggotanya 110.000. Masih teachable, masih mau dengar, masih mau belajar, masih mau terbuka. You mau katakan ini sesat? Kenapa kok kita tidak menganggap ini sebagai saudara seiman? Nah, saudara, saya jadi bingung gitu loh. Yang sesat itu sebetulnya yang ngerti teologi itu. Atau yang sebetulnya ini, yang mencari kebenaran yang masih terbuka. Anaknya itu kan sederhana sekali, Aswin. Dan beberapa majelis muda-muda seusia kalian. Ada mungkin lebih dari 20. Kumpul makan sama saya itu ngomong apa. Tidak ada apa-apanya ini. Saya kadang-kadang diantar. Pak, tolong dan Sabtu ini jangan pulang. Kenapa? Setiap Sabtu itu istimewa untuk kita. Saya pikir ada apa? Apa itu? Kebaktian doa. Ini sudah jalan lebih dari 20 tahun, Pak. Pak Alek itu bangun jam 3 pagi. Sudah mulai berlutut. Jam 3 pagi. Jam 4 itu sudah lebih dari 2.000 orang datang. Setelah doa dan menyanyi, dia turun padahal dia stroke. Kita sampai gandeng dia. Satu-satu ditumpangi tangan didoakan. 2.000 lebih orang. Lebih dari 20 tahun. Saya sampai kaget. Saya tidak punya spirit yang seperti ini. Kenapa saya itu yang tahu teologi banyak ini? Saya terus diajarin prejudis, diajarin jahat kepada saudara seiman sendiri. Saya tidak mengatakan tidak ada keliru. Banyak yang aneh-aneh saja. Dia nanti akan bangun menara tertinggi di Indonesia. Di sebelahnya gerejanya Pak Tong, menara tertinggi. Dia sampai ngomong dengan saya itu dengan Samsung yang ada di sana. Dia bilang, gerejaku sudah keluarkan 1,5 ton emas untuk fondasi. Saya mikir, untuk apa, Pak? Jadi ada aneh-anehnya. Saudara. Tapi orang ini masih mau dengar. Masih mau. Tolong bantu ditatar ini jemaatku ini. Supaya teologianya itu ngerti. Waduh. Jadi saya jadi bingung. Saudara jangan salah mengerti. Di dalam Alkitab itu. Justru Tuhan mengatakan siapa sesamamu manusia, dia kasih contoh ekstrim. Orang Samaria yang jahat itu, yang kamu benci itu adalah sesamamu manusia. Kasihlah mereka. Akuilah kepada mereka engkau, itu pun kau belajar firman Tuhan dan kebenaran. Mari kita menangkap apa yang sebetulnya Tuhan mau ini. Nah inilah sebetulnya. Sehingga saya melihat tuh beberapa hal yang luar biasa. Anak-anak Tuhan seperti misalnya presiden dari Korea Selatan ini. Kim Dae-jung. Kim Dae-jung itu hebat sekali. Karena apa? Pada masa pemerintahan dari Chung Do-wan, dia itu ditangkap kemudian ngapain? Karena dia pemimpin demokrasi dari South Korea. Ditangkap, diikat, dibalok kayu gede. Lalu dia mana? Cemplungkan tengah laut. Dengan tujuan supaya mati sendiri. Karena daripada membunuh. 2 hari dia di sana. Dan enggak tahan. Apa yang dia lakukan? Dia teriak-teriak terus panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Dalam bahasa Korea. Betul. Tengah malam Tuhan Yesus datang sama dia. Dia cuma tunjukkan. Dia enggak ngomong apa-apa. Dia tahu, besok dia pasti akan di sana. Betul, pagi-pagi hari lihat pesawat. Kebetulan lihat dia. Selamat dia. Setelah selamat dia perjuangkan lagi, akhirnya dia menang jadi presiden. Apa yang dia lakukan? Dia menolong Chung Do-wan. Oleh karena koruptor besar ini akan dipenjara seumur hidup. Kim Dae-jung memperjuangkan supaya masih punya masa depan. Orang yang jahatnya kayak gini. Oleh karena Yesus Kristus. Mari kita memahami. Sebetulnya nilai dari kebaikan ini apa? Nilai daripada sesama manusia itu apa? Makanya kita perlu terus mengkoreksi diri. Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita ini. Apa yang menghambat sekarang? Karena yang menghambat itu entah apa. Mungkin iri hati. Envious. Mungkin. Kita tidak suka gereja lain maju. Tidak suka sekolah teologi yang maju. Tidak suka apalagi yang lain maju. Kita tidak ikut bersuka cita oleh karena Tuhan memberkati akan orang-orang lain. Saudara-saudari, satu majalah itu, saya pernah membaca cerita mengenai bupati dari St. Petersburg. Nikolai Sanchek. Dia pada suatu hari cerita, ada seorang petani. Tuhan itu datang sama petani. Lalu ngomong sama petani itu. Kamu minta apa aja, tak turutin. Kamu minta rumah, tak kasih. Kamu minta sawah yang gede, aku kasih. Minta emas berapa kilo, aku kasih. Cuma satu hal. Kalau aku kasih kamu, tetanggamu itu tak kasih 2 kali. Mumet dia. Tidak bisa tidur. Waduh, minta mobil, tetangga dikasih 2 kali. Minta tanah, tetangga kasih 2 kali. Waduh, akhirnya bawa dia. Dia akhirnya ketemu akan Tuhan lagi dan ngomong, oh Tuhan sudah aku tidak minta apa-apa. Aku minta satu hal aja. Mataku satu dicopot sudah. Supaya tetanggaku itu pecek. Manusia itu luar biasa. Saya sampai bingung. Yang saya melihat itu gambaran dalam diri saya sendiri. Apa saya bukan begitu Tuhan. Saya masih mempunyai jiwa yang envious. Mas, kenapa? Sehingga saya sulit sekali untuk menghidupkan nilai suatu sebuah kehidupan. Dalam diri orang lain. Saya selalu yang Paulus katakan dalam Roma pasal 13 itu. Terus memelihara hutang piutang. Jadi Roma 13, Paulus mengatakan ayat yang Roma 8, ayat yang ke-8. Dia mengatakan kalimat baik. Jangan kamu berhutang apapun juga. Dan ini hutang piutang terus. Waduh, saya hanya bisa mencintai orang yang menyenangkan saya. Saya hanya bisa menghargai orang yang menghargai saya. Saya bisa kerjasama dengan orang yang sweet, yang nice. Tapi yang lain saya tidak mau. Wah, lalu Tuhan mengatakan, lalu gunanya apa? Kristus mati di atas kayu salib. Jika aku memberikan anugerah kekuatan untuk kebangkitan Kristus mematikan dosa. Dan kamu tidak mau pakai. Nah, ini istilahnya. Kenapa tidak mau pakai? Meskipun kita tahu, Rasul Paulus pun pernah jatuh. Kita Rasul pasal 13, 15, ngapain? Barnabas itu ngajak akan keponakannya, Markus. Dan keponakannya tengah jalan pulang. Paulus marah sekali. Tidak bisa maafkan dia. Sehingga dalam perjalanan berikutnya Barnabas yang baik ini tetap mengajak lagi Yohanes Markus. Paulus marah sekali. Dalam kisah 15 sampai dikatakan, maka mereka berdua bertengkar hebat. Akhirnya Paulus ngajak Silas dan Barnabas tetap ngajak keponakannya. Tapi dua orang tidak bisa kerjasama. Saya tidak tahu berapa lama sampai Paulus sadar. Ternyata Tuhan memakai Barnabas. Mengubah manusia Markus yang pengecut ini menjadi manusia yang begini. Injil Markus ditulis oleh dia. Sehingga Paulus itu terus menulis, kalau suratnya adalah, salam juga kepada Markus, hamba Tuhan yang setia. Terus. Dia pernah salah, saudara. Tapi dia mengakui dan dia tahu. Mari kita memahami dengan sungguh-sungguh. Apa sih yang sebetulnya Tuhan mau? Jikalau keselamatan dan kebangkitan sudah diberikan dalam kita, kita harus bisa mendemonstrasikan yang impossible. Oleh karena yang itu yang memang Tuhan mau. Untuk mengasihi saudara seiman, bahkan musuh-musuh kita, bahkan orang yang jahat kepada kita. Karena kekuatannya bukan dari kita sendiri. Dan Tuhan ingin supaya kehidupan Kristiani menjadi suatu demonstrasi bahwa kemenangan salib Kristus betul real dan bukan merupakan suatu konsep dan ide semata-mata. Kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih mencari hadirat-Nya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur oleh karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya. Kuasa kebangkitan-Nya sudah hadir dalam hidup kami. Tuhan, untuk mendisiplin ini kami mengalami banyak kesulitan. Untuk membiarkan kuasa kebangkitan Kristus berperan, kami membutuhkan self-disiplin yang tinggi dan keberanian untuk merasa luka, merasa dirugikan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah ini. Jika kelompok daripada gereja yang ada di sini menjadi kumpulan dari orang-orang yang mencintai kebenaran lebih dari segala-galanya. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.